نحمده ونسأله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. معاشر المسلمين، جمعتنا رحمني ورحمكم الله، من أجل أن يساكن ذكرك الإيمان من تقوى كتاب قدر الله سبحانه وتعالى. Semakin kita berbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan yang semestinya saat-saat seperti ini justru lebih kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan bahwa ketika masuk 10 malam yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syadda al-bi'dar wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Ketika masuk 10 malam yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenjangkan, mengikat sarungnya sebagai satu ungkapan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi istrinya untuk lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mengajak membangunkan keluarganya, istri-istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika akan berpisah dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Beliau semakin perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun juga beriktikaf tinggal berdiam diri di masjid untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innamal a'malu bil qawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana penutupnya, bagaimana akhirnya. Maka seorang muslim yang jujur, seorang mukmin yang kuat imannya, akan semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musim amal saleh sudah hampir meninggalkan dia, seperti bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan padanya. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita qiyamul lail, dan bulan ini dikatakan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. sehingga banyak ulama yang mengatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana kita memperbanyak membaca Al-Quran padanya, serius padanya, lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari dari bulan Ramadan yang masih tersisa, mari kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak salat sunnah. Jangan seperti kebanyakan kaum muslimin yang ketika di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, justru mereka meninggalkan masjid. Kalau di awal 5 hari pertama, 10 hari pertama, kita lihat masjid-masjid penuh sesak dengan kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak pun dibawa ke masjid. Tetapi begitu setengah bulan lewat, sudah semakin sepi, semakin sepi. Sungguh pemandangan yang tragis, yang mengenaskan. Tidak demikian semestinya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Semakin mendekati Idul Fitri, semakin mendekati hari perpisahan dengan bulan Ramadhan, harusnya semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih qiraatul Quran bisa saja kita laksanakan tidak hanya di masjid, di rumah, di atas kendaraan, bagi yang tidak menyopir, di tempat-tempat jaga, semuanya bisa kita membaca Al-Quran padanya, mengingat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi mereka tentang petunjuk dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang melihat bulan tersebut, hendaknya dia berpuasa. Dan siapa yang sakit atau bepergian sehingga berbuka, maka wajib baginya untuk mengganti sejumlah hari itu di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dan agar kalian menyempurnakan jumlah puasa dari bulan Ramadhan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk Allah yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pada rentetan ayat tentang puasa Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, membimbing mereka ke jalan yang benar, ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah. Yang benar adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang diperintahkan oleh Al-Quran. Yang salah adalah yang dikatakan salah oleh Al-Quranul Karim. Inilah Al-Quran. Maka wajib bagi orang yang menyaksikan, yang hidup, yang sehat dalam bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Sementara orang yang memiliki udzur karena sakit atau bepergian, sehingga dia berbuka. Kalau sakit dan dia tidak berbuka, tentunya tidak wajib untuk memotong. Demikian juga safar bepergian, dia tidak berbuka badannya, juga tidak wajib memotong. Wajib mengganti di hari yang lain. Tetapi yang wajib mengganti di hari lain adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau safar yang berat baginya. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dan ini adalah kaidah umum, inti daripada syariat Islam. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah Azza wa Jalla memang memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang kemudian menjadi hal yang wajib. Tetapi ketahuilah, ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kemaslahatan kita, demi kebaikan kita, karena memang kita adalah hamba Allah yang harus tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha sayang kepada hambanya, telah mengukur kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada umat manusia, sehingga kewajiban-kewajiban itu jauh di bawah kemampuan mereka. Artinya, mereka dalam tahap yang wajar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban itu tidaklah memberatkan umat manusia, apalagi kalau didukung dengan keimanan yang jujur dari dalam hati. Ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa ringan, bahkan kita akan senang mengamalkannya, karena tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu kecuali membawa maslahat bagi manusia itu sendiri. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pun juga demikian, membawa penuh hikmah, banyak hikmah. Lambung dan alat pencernaan kita yang lainnya yang sepanjang tahun diisi dengan makanan, tidak ada istirahatnya. Pada bulan Ramadan diberi kesempatan untuk istirahat sejenak, dan istirahat ini sangat berguna bagi pencernaan-pencernaan kita, belum dari sisi-sisi yang lainnya. Jilbab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, dan kepada wanita-wanita kaum mu'minin, istri-istri kaum mu'minin dan anak perempuan mereka, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan ke atas badan mereka dari jilbab-jilbab mereka, hijab-hijab mereka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahim. Dengan hijab itu, dengan jilbab itu, mereka menjadikan lebih mudah untuk dikenali bahwa mereka adalah wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang muhsanah, wanita-wanita yang baik, yang menjaga kehormatannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, fala yu'zain, maka ketika mereka berjilbab, ketika mereka berhijab, mereka tidak akan diganggu, tidak akan disakiti. Ini salah satu hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi wanita mukminah untuk berhijab, menutupi aurat mereka. Dan ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak bukti-bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan dengan syariatnya. Khamar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, innamal khamru wal maisir, perjudian, kemudian mengadu nasib di depan berhala, kemudian juga berhala-berhala, semua itu rijsun min amali syaitan. Semua itu hal yang keji, hal yang jelek, itu adalah dari hasil amalan syaitan, godaan syaitan kepada manusia. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Dikatakan selanjutnya oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat 92 dari surat Al-Ma'idah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bagdha'a fil qawmi wal maitir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah fahal antum mundahun. Sesungguhnya setan hanya ingin melemparkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam perjudian dan minuman keras, dan ingin menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat. Fahlandum mutlahun. Apakah kalian mau meninggalkannya, wahai kaum muslimin? Ketika orang minum minuman keras dan semua perkara yang memabukkan, maka akal mereka akan hilang sehingga tidak sadar lagi, tidak tahu waktu salat sudah datang, bahkan mungkin yang lebih parah tidak tahu ini anaknya, anak perempuannya atau anak laki-lakinya, dan waliyadzubillah mungkin bisa orang berzina menghamili anak perempuannya sendiri karena dia sedang mabuk. Demikian juga perjudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan permusuhan. Berapa banyak perkara-perkara kekerasan rumah tangga yang terjadi karena sebab perjudian. Dan memang demikian, semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat. Semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat. Maka renungkanlah hal ini. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan dan yang berat untuk kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما اسم رحمن ورحمه الله. لنجدنا يترسل قبل نبتي لقد نبتيما لسورة البقرة. Allah Azza wa Jalla katakan walitukmilul iddah, dan agar kalian sempurnakan jumlah dari bulan Ramadhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30 yawman. Wa salah karena kalian melihat hilal dan berbukalah karena kalian melihat hilal. Allah Azza wa Jalla pada ayat 185 di sini memerintahkan agar kita menyempurnakan dan bulan, ya, jumlah hari dalam bulan-bulan Qamariyah antara 30 atau 29. Kalaupun seandainya setelah selesai 29 hari kita berpuasa, malam Ahad yang akan datang besok sudah terlihat hilal, maka berarti masuk bulan Syawal. Itu juga namanya menyempurnakan. Atau kalau belum terlihat hilal dan pemerintah lewat Menteri Agama Republik Indonesia belum juga mengumumkan bahwa hari raya pada hari Ahad karena hilal bulan Syawal misalnya belum terlihat, kita mengikuti pemerintah. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah taala, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah ulil amri minkum, para penguasa di antara kalian, para ulama dan para umara, para ulama dan para penguasa pemerintahan. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah jumlah dari hari bulan Ramadhan. Kemudian dengan perintah Allah SWT, walitukabbirullah ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kita bisa beribadah, kita bisa menyempurnakan puasa, kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, kita bisa bersedekah di bulan Ramadan, menyantuni orang-orang miskin dan sebagainya. Ini semua adalah petunjuk, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kita bisa menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak lagi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kita bisa menyempurnakan amal-amal yang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mendapatkan kebaikan, beliau mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan kenikmatannya berbagai macam perkara yang baik bisa sempurna, bisa terwujud. Kalau kita bisa menghabiskan waktu dengan berjamaah, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, kita bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran bahkan lebih dari satu kali, ini semua adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali mengingkari nikmat Allah dan kemudian menyandarkan ini adalah karena saya, karena saya. Tidak, kita bisa melaksanakan kebaikan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita akan terjauhkan dari al-ghurur, ujub, bangga dan terlena, dan itu pun termasuk ribuan-ribuan syaitan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, wa shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم ارحم الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.